Ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal. Di sini hanya sebentar, tidak kekal. Bentulkan niat dari sekarang. Tukar sikap kita yang merugikan. Quran dan sunnah jadikan panduan, agar besok kita tidak kekesalan. Kalau mahu sedang di sana tiada taulan yang membela. Amal ibadah itulah pembela kita. Ayuh bersegeralah membuat kebajikan. Jangan dilalaikan oleh nafsu dan syaitan. Bangkan dan harta tidak bahkan apa yang ada akan ditinggal. Hidup di dunia hanya sementara. Buatlah persiapan untuk kesana. Ayuh bersegeralah menuju Allah. Tantilah dia, minta ampun padanya. Mati bila-bila masa sampai kita tidak bersedia. Dun di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal. Di sini hanya sebentar, tidak kekal. Sebentar.